Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alal din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbarokah ini Allah subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa duduk di majlis ilmu. Majlis yang penuh dengan maghfirah dan barakah. Sementara kita melihat di sekeliling kita sebagian kaum muslimin atau bahkan di antara mereka dari ahlu sunnah, mereka tidak mendapatkan nikmat yang agung ini, dimudahkan kepadanya taat kepada Allah, dan diantara ketaatan yang agung adalah talabul ilm. Mereka tidak khawatir terhadap kebodohan yang ada pada dirinya. Tidak khawatir ibadahnya ini salah. Tidak khawatir muamalahnya salah. Yang padahal kondisinya ini dia jahil, bila syak. Keadaannya bodoh. Tetapi dia merasa dan tidak peduli. Tidak peduli terhadap agamanya. Tidak ingin memperbaiki ibadahnya, memperbaiki muamalahnya, dan seterusnya, akidahnya. Maka merupakan nikmat yang sangat besar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia yang mulia ini. Maka wajib bagi kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap nikmat yang besar ini. Seorang berada di atau mengenal manhaj ahlu sunnah itu kan seperti seorang daftar ke satu organisasi atau satu partai atau satu perkumpulan yang dia punya kartu nama, yang dia ini kan kartu nama ini dia fungsikan untuk mempermudah ya, kebutuhan dia duniawi yang bersifat duniawi ketika dia bermuamalah. Ketika dia bermuamalah di satu tempat, dia tunjukkan, saya anggota ini. Oh iya, silakan. Udah. Seperti kartu perbakin. Tunjukkan itunya. Oh ya sudah. Persilahkan nembak. Ya. Seperti itu. Atau bahkan geng-geng motor gitu. Ada kartunya. Ketika dia pergi ke satu tempat, tunjukkan kartunya. Oh ya. Ini geng besar. Takut. Intinya untuk mempermudah muamalah duniawi dia. Tapi ketahuilah bahwasanya seorang berada di atas manhaj ahlu sunnah, masuk ke barisan salafi, bukan itu. Tetapi amal, amal yang menentukan antum ini berada di atas manhaj salaf atau tidak. Walaupun apa, dia sehari-harinya bareng dengan ikhwah, mainnya, bukan taklimnya. Kalau taklim dia menyingkir. Ya. Kalau main, kalau ta'awun juga nyingkir. Nah, ini aneh. Ya. Nah. Jadi amal. Dia mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ini dan itu, diamalkan. Jangan dia berpikir ketika dia sudah mengenal salaf, kemudian bergabung dengan ikhwan salafiyin, kemudian dia sudah bebas ini. Bebas roaming. Bebas apa? Kebal hukum. Lah. Sama dengan orang-orang awam. Tidak seperti apa tadi yang dia punya kartu. Yang penting dia ada udah kartu, udah bayar beli kartu dan seterusnya. Mau kemana dia, mau apa, tidak sesuai dengan peraturan ininya, organisasinya. Yang penting dia ada kartunya, sudah. Sudah, selesai. Pengaman itu, kartunya ini pengaman. Pengaman muamalah dia. Dia bisa berjalan dengan baik. Salafnya tidak seperti itu. Jangan dikira sudah masuk salafi terus kebegitunya aman sudah. Mau taklim, mau enggak taklim, mau ta'awun, mau enggak ta'awun. Hah? Gitu. Tidak seperti itu. Maka ini perlu dipahami, ikhwah. Dan antum mempelajari, memahami sunnah ini bukan main-main. Antum pertaruhkan kehidupan antum ini dengan main-main. Hidup antum sebentar. Dipikirnya ketika antum sudah masuk komunitas salafi, sudah terserah. Ingin seperti ini, ingin ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, terserah. Lah, tidak. Ada aturannya. Islam sudah menjelaskan. Begitu juga antum bermuamalah dengan ikhwah. Dan juga perhatikan apa yang antum lakukan ini menjadi sorotan. Menjadi sorotan bagi masyarakat awam. Dan setiap ahlu sunnah, mereka membawa bendera ahlu sunnah dimanapun dia berada. Makanya para ulama memperingatkan orang yang ngaku-ngaku ahlu sunnah, padahal dia bukan ahlu sunnah, ditahdzir. Si fulan bukan ahlu sunnah. Si fulan bukan ahlu sunnah. Hizbi, mubtadi'. Kenapa? Karena yang seperti ini akan merusak barisan ahlu sunnah. Maka sekali lagi, ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita. Nah, kemudian kita akan melanjutkan pembacaan risalah Lamiyah Syekhul Islam, dan kita sudah masuk ke bait pembahasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan dalam risalahnya, qala rahimahullah ta'ala, wa jami'u ayatis sifati umirruha haqqan kama naqala al-tirazul awwalu wa aruddu 'uhdataha ila nuqqaliha wa asunuha an kulli ma yutakhayyalu qubhan liman nabada al-kitaba wa ra'ahu wa idha istadalla yaqulu qala al-akhtalu. Dan seluruh ayat-ayat sifat ini ada yang tertinggal, Afwan. Ini ada yang ayat sebelum apa ini bait sebelumnya. Wa aqulu qala Allahu jalla jalaluhu al-mustafa al-hadi wa la ata'awwalu. Dan aku mengatakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, dan begitu juga al-mustafa yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa petunjuk, wa la ata'awwalu, dan aku tidak melakukan takwil. Kemudian wa jami'u ayati sifati umirruha, dan seluruh ayat-ayat sifat umirruha yaitu diberlakukan begitu saja, haqqan, secara hak, kama naqala, secara hak tu ya secara naam, seperti zahirnya, kama naqala tiradul awwalu, sebagaimana telah dinukil dari generasi yang pertama, yaitu generasi sahabat. Warudu uqbataha ila nuqaliha. Dan aku kembalikan, dalam ini bukan uqbataha, tapi uhdataha. Uhdataha yaitu pertanggungjawabannya, pemahaman dari ayat-ayat sifat itu kepada siapa? Ila nuqaliha, kepada yang menukil, yaitu dari para sahabat yang mereka memahami tentang makna ayat sifat tersebut, wa asunuhu aw asunuha an kulli ma yutakhayyalu, dan aku menjaganya dari segala perkara yang dikhayalkan. Qubhan, sungguh buruk sekali, liman nabadzal kitab, orang yang melemparkan Al-Qur'an, wara'ahu, di belakangnya, wa idza sadalla, dan apabila dia berdalil, yaqulu qala al-akhtalu, dia mengatakan telah berkata si Akhtal. Akhtal ini seorang Nasrani. Seorang Nasrani penyair. Seorang Nasrani dia penyair. Dia membuat syair yang syair itu dijadikan dalil oleh orang-orang ahlul bid'ah untuk mentakwil sifat-sifat Allah. Ya, untuk mentakwil sifat sifat Allah. Dalam hal ini adalah al-istiwa. Nanti akan kita jelaskan. Aneh. Ahlul bid'ah itu seperti itu. Sudah jelas dalam Al-Quran ada, dia malah mengambil ucapannya orang-orang Nasrani. Di dalam beberapa bait ini merupakan muqaddimah. Sekaligus kaidah secara umum dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kita perlu untuk mengetahui beberapa istilah, ya. Beberapa istilah yang berkaitan dengan nama-nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, istilah yang pertama adalah at-ta'wil. Sebelum kita masuk ke pembahasan sifat-sifat Allah dan pembahasan yang lainnya, kita akan mengenal beberapa istilah dulu. Yang pertama tadi at-ta'wil. Apa itu ta'wil? Ta'wil secara bahasa maknanya adalah ar-ruju', yaitu kembali. Adapun secara istilah, tadi maksud ar-rujuk kembali di sini adalah kembali kepada ahlinya, itu ta'wil. Kembali kepada ahlinya, itu makna ta'wil secara bahasa. Adapun secara istilah, ini ada beberapa makna. Yang pertama, makna yang pertama at-tafsir. Makna yang pertama adalah tafsir. Hal ini sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia terhadap agama. Wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarkanlah kepadanya at-ta'wil. Apa ta'wil sini? Tafsir. Maka Abdullah bin Abbas ini adalah seorang sahabat rujukan dalam tafsir Al-Quran, dalam mentafsir Al-Quran. Ada lagi maknanya, satu hakikat yang berubah menjadi sesuatu. Seperti takwil kabar, takwil mimpi, ya. Sehakikat sebuah mimpi kemudian terjadi pada satu hari seperti apa yang dimimpikan. Itu takwil. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Qad ja'alaha rabbi haqqa. Ini merupakan takwil. Takwil itu kenyataan dari apa? Dari mimpinya itu. Dari mimpinya. Min qabl yang lalu. Qad ja'alaha rabbi haqqa. Sungguh telah menjadikan Rabbku mimpi tersebut haqqa. Benar. Atau bermakna pelaksanaan, mempraktekan. Hal ini sebagaimana sebutkan dalam hadis Aisyah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak membaca dalam rukunya, dalam sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Kemudian kata Aisyah, ya ta'awwalul Qur'an. Bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mentakwil Al-Qur'an. Artinya melaksanakan. Ya, menjelaskan dengan fi'il, dengan perbuatan. Atau makna lain, takwil itu maknanya sarful lafzi an ma'nahu rajih ila al-ma'na al-marjuh. Memalingkan lafaz dari makna yang kuat ke makna yang kurang kuat atau tidak kuat, ke makna yang tidak kuat. Jadi ada satu kata dia memiliki apa? Makna yang kuat, ya. Ada apa memiliki makna yang lain, Ya, ada memiliki makna makna yang lain. Seperti mata. Ya. Mata. Mata memiliki makna lain. Banyak makna. Bisa mata air, bisa mata ya mata, ya, kedua mata, bisa juga mata-mata. Nah, dan itu semuanya beda. Terbeda. Kapan bisa diketahui mana makna yang kuat dan makna yang tidak kuat? Yaitu ketika dalam konteks kalimat. Ya. Ketika kalimat tersebut berada di satu konteks kalimat. Contoh. Mata-mata itu berkeliaran di jalan. Ya. Secara zahir mata di sini apa? Mata-mata di sini. Hah? Intel atau pengintai, ya, itu mata-mata. Atau mata-matanya berkeliaran di jalan. Berarti di sini mata-mata di sini bukan mata apa? Ya, bukan mata ini, ya, bukan mata manusia. Nah, itu makna yang kuat. Dan seterusnya, ini sebagai contoh saja, sebagai contoh-contoh. Nah, takwil itu adalah memalingkan dari makna yang kuat ke makna yang lain. Ya, ke makna yang lain. Dan ini ada dua jenis. Dan ini ada dua jenis. Yang pertama memiliki makna tafsir. Memiliki makna tafsir. Yaitu memalingkan maknanya berdasarkan dalil. Memalingkan maknanya berdasarkan dalil. Memalingkan maknanya berdasarkan dalil. Atau qarinah lafziyah. Qarinah lafziyah itu konteks kalimat. Ya. Atau dilihat dari konteks kalimat. Seperti dalam Al-Quran disebutkan tajri bi'ayunina. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal, kemudian tajri bi'ayunina, berjalan bi'ayunina. Bi'ayun di mata kami. Artinya apa? Makna yang terbetik oleh kita, apakah berjalan di mata? Tidak. Bukan. Ya, bukan. Ini konteks kalimat tidak memungkinkan itu dimaknai seperti itu. Ya, tidak memungkinkan dimaknai seperti itu. Tetapi maksudnya di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan takwil. Apaan bukan? Nanti kita jelaskan. Dan ini adalah takwil tetapi ta'wil bimakna tafsir. Anak ulang, afwan. Dan ini adalah ta'wil bimakna tafsir. Paham ya? Atau dengan dalil. Seperti dalam ayat zakat, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Wa salli alaihim, dan salatlah kepada mereka. Salat kepada ini, kepada mereka, kepada kaum muslimin. Tidak, maknanya bukan itu. Fasalli di sini maknanya addu'a. Ya. Fasalli di sini adalah maknanya doa. Karena ada dalil lain. Ya. Karena ada dalil lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berdoa kepada Ali Auf, keluarga Auf. Shalli ala Ali Auf. Berdoalah untuk keluarga Auf. Ada lagi di situ, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Apa makna salat di sini? Ya, salat secara syar'i. Salat secara syar'i. Qarinanya seperti dengan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Nah. Itu adalah tafsir, ya. Itu adalah bimakna tafsir. Memaknai satu kata dengan makna yang lain, tetapi dengan dalil atau dengan qarinah. Ya, dengan qarinah. Kemudian yang kedua, memiliki makna tahrif. Memiliki makna tahrif. Nanti setelah ini akan kita jelaskan apa itu tahrif. Yang cara ininya, secara ringkasnya, memalingkan ke makna lain tanpa dalil. Tanpa dalil atau tidak ada qarinah, baik secara dalil atau bahasa. Baik secara dalil atau bahasa. Maka yang pertama, ya, yang pertama tadi yang bermakna tafsir, maka ini tidak apa-apa. Dan ini merupakan istilah para ulama dahulu, para ulama tafsir dahulu, ketika mereka mengatakan tafsir satu ayat, mereka mengatakan ta'wil ayat ini, yang artinya tafsir. Dan ini sering diungkapkan oleh para ulama tafsir terdahulu, seperti Imam Tabari, Nyala. Kenapa? Sekali lagi, apa sih? Kalau teriak terdengar nggak? Dengar ya. Nah, lanjut aja ya. Takwil yang bermakna tafsir itu sering digunakan, takarruw aja. Sering digunakan oleh para ulama tafsir terdahulu. Mereka mengatakan takwil ayat ini seperti ini. Nah, tapi yang dimaksud takwil di sini adalah tafsir. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan atau mentakwil zalim, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat besar. Kemudian yaitu Rasulullah sallallahu mentafsir ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Nah itu. Orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka bizulmin dengan kezaliman. Ini makna zalim secara bahasa apa? Makna yang kuatnya apa? Makna yang rajihnya? Kezaliman. Makanya para sahabat ketika mendengar hal tersebut berat terhadap mereka. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya? Yaitu berbuat dosa. Kata Rasulullah SAW, bukan itu maksudnya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah asyirk. Yang dimaksud zalim di sini adalah syirik. Bukankah kalian tidak, kalian mendengar perkataan Luqman kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik merupakan dosa yang, apa, kezaliman yang sangat besar. Nah ini takwil. Takwil bimakna tafsir. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada sahabat tentang orang yang bangkrut. Di sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bertanya, "Manil muflis?" Siapa orang yang bangkrut itu? Bertanya kepada sahabat. Nah, sahabat memahaminya muflis secara makna yang kuat, makna yang jelas dari makna muflis itu. Makanya mereka mengatakan yang muflis itu orang yang tidak memiliki harta, orang yang banyak hutangnya, bangkrut dia, usahanya bangkrut. Itu muflis. Tapi kata Rasulullah SAW, dijelaskan, lah bukan itu maksudnya. Kalau secara syar'i bukan itu maksudnya. Bukan itu. Yang muflis itu adalah orang yang datang di yaumil qiyamah, dia membawa amal banyak, ya, banyak amalnya, tetapi dia menzalimi banyak orang. Dia mencela ini, kemudian dia menzalimi ini, dia memukul ini, dan seterusnya. Wa syatama hada, wa daraba hada, dan seterusnya. Itu yang muflis. Sehingga apa? Orang-orang yang dizalimi ini berdatangan. Meminta qisas. Meminta qisas. Maka amalan yang banyak ini, karena dia tidak memiliki apa. Dan di situ tidak bermanfaat harta. Yaumul la yanfa'u malu wala banun. Harta ataupun anak tidak akan bermanfaat nanti. Sehingga apa yang dia punya? Amalannya. Yang dia yang dia miliki hanya amalan. Maka Allah Subhanahu wa taala melimpahkan amalan dia kepada orang yang dizalimi itu sesuai kezalimannya. Datang lagi yang lain. Ya Allah, si fulan telah menzalimi saya. Begitu lagi dilimpahkan amalannya. Datang lagi, ya Allah, si fulan telah menzalimi saya. Diberikan amalannya. Sampai habis amalannya, ternyata masih banyak yang ngantri. Minta apa? Minta qisas. Akhirnya dibalikan kesalahan orang-orang yang dizalimi ini dilimpahkan kepada dia. Bertumpuklah sayyiat padanya. Dan bersih orang-orang zalim ini kejelekannya, sayyiatnya ini bersih. Karena dilimpahkan kepada orang muflis ini. Kata Rasulullah SAW, inilah orang muflis. Ini orang muflis. Rugi dia. Ini kalau beramal, amalannya banyak, kalau enggak, ruginya, bangkrutnya. Wallahualam. Ini contoh. Contoh ta'wil bimakna tafsir. Gitu. Jadi dia memalingkan makna yang rajih, makna yang kuat, ke makna yang lain, tapi dengan dalil. Ya, atau dengan qarinah kalimat. Qarinah kalimat. Ketiga, datang singa, apa, misalkan singa Karawang masuk, apa, misalkan Ramayana, singa Karawang masuk Ramayana, bisa dibaca, bisa dipahami, singa beneran apa bukan nih? Bukan. Nah, itu. Padahal awalnya makna singa sudah ma'ruf, ya. Tetapi kita bisa memahami ini bukan yang sebenarnya, bukan yang sebenarnya. Ternyata ini hanya sekedar gelar, ya, sekedar gelar. Itu dengan qarinah, dengan qarinah. Korea itu bahasa Indonesia apa sih? Ada yang tahu? Tapi antum paham Korea apa? Ah, kata petunjuk. Ya seperti kata petunjuk, tetapi bukan kata petunjuk. Apa ya? Isyarat. Ya sama petunjuk isyarat. Cuma bahasa ininya apa? Yang jelas seperti itu. Jadi ada di situ ada sebuah kata yang kata ini merupakan kunci, kata kunci untuk memahami kata sebelumnya. Apa tadi? Ramayana. Jadi untuk memahami singa di sini apa, kata kuncinya itu Ramayana. Jadi dia masuk singa Karawang telah masuk Ramayana. Kalau masuknya masuk ini masuk hutan, bisa maknanya apa? Singa beneran, ya, singa beneran. Tapi karena masuknya Ramayana, nah ini yang korinah, ini sebut korinah. Kata yang bisa apa? Indikasi lah, indikasi. Ya, ketika ada indikasi, makna ke sana. Itu. Kemudian adapun takwil yang bimakna tahrif, yaitu memalingkan makna yang hak, makna yang kuat ke makna yang lain tanpa dalil dan tanpa ada qarinah. Tanpa ada qarinah. Itu tahrif. Kita akan jelaskan apa itu tahrif. Tahrif secara bahasa imalatu syai an haqiqatihi, condongnya sesuatu dari hakikatnya, dari makna sebenarnya, menyimpang dari makna sebenarnya. Imalatu syai an haqiqatihi. Berpalingnya sesuatu atau makna, suatu makna an haqiqatihi, dari hakikatnya, dari hakikat yang sebenarnya. Adapun secara istilah, memalingkan makna ucapan, makna kalam, baik itu kalam Nabi ataupun kalamullah, dari makna yang nampak. Dari makna yang nampak. Ke makna yang tidak sesuai dengan konteks kalimat. Ke makna yang tidak sesuai dengan konteks kalimat. Contohnya, contohnya dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan Nabi Musa dengan benar-benar. Dari mana kita memahami benar-benar, yaitu ada makna, ada kalimat taklima. Ini disebut dengan masdar. Masdar ini sebagai taukid, penegasan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar berbicara. Benar-benar berbicara dengan Nabi Musa. Mana yang menguatkannya, yaitu ada kalimat taklima. Seperti darabtu kalban darban. Darabtu kalban darban. Aku memukul anjing dengan benar-benar. Artinya dengan benar-benar, benar-benar memukul. Itu dalam bahasa Arab seperti itu. Jalastu julusan atau ku'udan. Aku benar-benar duduk. Itu artinya gitu. Ada penegasan dengan mengulang kata masdarnya dari fiilnya. Begitu juga wa kallamallahu Musa taklima. Datang ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah mereka melakukan tahrif. Kata mereka, makna kallama di sini bukan berbicara, tetapi maknanya di sini adalah melukai. Memang benar secara bahasa kalama juga maknanya melukai. Makna kalama melukai. Tetapi makna ini keluar dari konteks. Ya, makna ini keluar dari konteks. Kenapa? Karena di sini sudah ada penegasan taklima. Benar-benar berbicara. Benar-benar berbicara. Jadi makna apa yang mereka bawakan ini jauh sekali keluar dari makna hakikat, ya, makna yang hakikat, makna yang apa, yang zahir dari konteks kalimat itu. Itu adalah tahrif, ya, itu adalah tahrif. Contoh lain seperti dalam ayat waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, waja'a rabbuka dan telah datang rabbu wal malaku dan malaikat. Waja'a rabbuka. Ini jelas tidak? Jelas, waja'a rabbuka. Dan telah datang Rabbmu. Maksudnya nanti, ya. Ini kata fi'il madi sebagai penegasan. Sebagai penegasan. Walaupun datangnya nanti-nanti di akhirat. Kenapa pakai fi'il madi? Dalam bahasa Arab ketika sesuatu ini ingin ditegaskan, padahal kejadiannya akan datang. Itu pakai fi'il mudhari. Fi'il madi. Seperti dalam ini mah, dalam bahasa Arab mah, seperti dalam Alfiyah, qala Muhammad ibn Maliki, qala telah berkata Ibn Malik, padahal belum ngomong, dia baru nulis, baru awal, baru menulis kitab Alfiyahnya, dia qala, belum baru ini. Itu sering digunakan dalam bahasa Arab. Begitu juga ketika wudu. Idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydakum. Jika kalian kuntum, ini fiil madhi. Jika kalian telah salat, faghsilu wujuhakum dan seterusnya. Baru wudu. Nah, jadi bukan selesai sholat baru wudu, bukan maknanya. Tapi di sini penegasan bahwasanya wudu ini merupakan syarat. Seorang tidak bisa sholat kecuali berwudu dulu. Idza kuntum ila sholati faghsilu. Begitu juga dalam ayat lain, wa idza qara'tal qur'ana fasta'id billah, apabila engkau selesai membaca Al-Quran, maka berta'awudlah. Oh, ta'awudnya kapan? Yang benar sebelumnya. Yang benar sebelumnya. Padahal qara'tal Quran. Qara'ta fi'il madhi. Apabila engkau telah membaca Al-Quran. Tetapi maksudnya bukan itu. Maksudnya terkadang dalam Al-Quran untuk penegasan sebagai bahwasanya perkara itu penting digunakan dengan fi'il madhi walaupun belum terjadi. Begitu juga ini, waja'a rabbuka, dan benar-benar akan datang Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbmu. Ya tahrif oleh orang ahlul bidah. Apa? Waja'a amru rabbika. Waja'a amru rabbika. Dalam tahrif lain, mereka mengatakan waja'a rahmatu rabbika. Dan telah datang urusan Rabbmu. Atau rahmat Rabbmu. Apa tujuan mereka seperti itu? Ingin meniadakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala al-maji. Mereka ingin meniadakan sifat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ini datang. Allah tidak memiliki sifat datang. Begitu juga Allah tidak memiliki sifat berbicara. Sehingga mereka tahrif makna-makna tersebut. Nah, itu adalah tahrif. Nah, apa yang dilakukan oleh ahlul bid'ah? Apa yang dilakukan oleh ahlul bid'ah dari memalingkan makna, ya, makna yang benar, makna yang kuat, ke makna yang batil, makna yang salah, ya, atau ke makna yang lain tanpa dalil, tanpa ada qarinah, yang itu sejatinya namanya tahrif. Mereka menamakannya ta'wil. Mereka menamakannya ta'wil. Kenapa? Karena kalau mereka menamakan apa yang mereka lakukan ini tahrif, ini jelek. Karena tahrif ini apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima amma wadi'ih. Dicela di dalam Al-Quran. Di antara orang Yahudi, yaitu mereka melakukan tahrif wahyu-wahyu Allah dari tempat-tempatnya. Ditahrif. Dirubah oleh mereka maknanya. Nah, kalau mereka menggunakan tahrif, kaum muslimin, kita ingin mentahrif kalimat ini. Kita ingin mentahrif kata ini. Dalam Al-Quran ini seperti ini, kita ingin mentahrifnya. Ya sudah, enggak ada yang dengar. Kaum muslimin akan meninggalkan dia. Tetapi dia menggunakan kalimat, ya, menggunakan kalimat yang para salaf menggunakannya. Yang bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakannya. Apa kalimat? Ta'wil. Yang dulu padahal para Rasulullah dan yang lainnya para salaf menggunakan kata ta'wil ini dalam perkara yang baik. Memalingkan satu makna yang kuat ke makna yang lain dengan dalil, berdasarkan dalil. Seperti tadi contoh-contohnya, ya, muflis, ya. Atadruna manil muflis? Apakah engkau tahu siapa yang muflis itu? Siapa yang bangkrut itu? Begitu juga tentang apa? Az-zulmu, yaitu kezaliman. Nah, dia pakai itu. Menggunakan istilah ini dipakai untuk mengelabui kaum muslimin. Yang pada hakikatnya mereka itu melakukan tahrif. Pada hakikatnya mereka telah melakukan tahrif. Nah, insyaallah nanti akan kita lanjutkan beberapa istilah-istilah dalam pemasaran asma dan as-sifat, yaitu tentang tamtsil, ta'til, takyif. Insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Untuk ininya kita baca satu hadis saja.